Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita yang telah kita lewati, kita membaca kaidah yang kelima dari kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah. Nah, barakallahu fikum. Dan malam ini kita lanjutkan di akhir kaidah. Nah, qala mu'alif rahimah ta'ala. Nah, apa kaidah kelima? Kaidah kelima yaitu asy-syari'atu mabniyatun ala aslain. Syariat dibangun di atas dua perkara pokok. Al-ikhlasu lil ma'bud, ikhlas untuk kepada yang disembah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Wal mutaba'atu lir rasul, dan mutaba'ah, mengikuti, menteladani Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Dan telah dijelaskan bahwa dua perkara pokok ini yaitu ikhlas dan mutaba'ah, nah, adalah syarat untuk segala amal, segala amalan, nah, amalan agama yang dohir ataupun yang batin. Barakallahu fikum. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, wa kadzalika syurutul waqifina labuda an takuna ghairu mukhalifatin li syar'i, fa in khalafati syar'a ulghiyat. Dan demikian juga syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang yang wakaf, syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang-orang yang wakaf, labuda an takuna ghairu mukhalifah, syarat tersebut tidak boleh menyelisihi li syar'i, menyelisihi syariat. Fa in khalafati syar'a ulghiyat, jika syarat-syarat tersebut menyelisihi syariat, maka ulghiyat, maka dibatalkan, maka tidak sah. Naam, apa yang diwakafkannya. Barakallahu fikum. Naam. Nah, andaikan di sana ada pewakaf terhadap benda tertentu, kemudian mensyaratkan yang syarat tersebut berdasarkan timbangan Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai atau menyelisihi. Nah, maka apa yang terjadi pada wakafnya? Pendapat yang sahih mengatakan bahwa wakafnya tidak sah. Wakafnya tidak sah. Nah, terus apa yang dilakukan dengan wakaf tersebut, terutama kalau orang yang wakaf misalkan meninggal? Nah, maka pewaris, ahlul waris diberi pilihan antara dua pilihan. Nah, yaitu boleh mengambil kembali harta wakaf tersebut dikarenakan wakaf tidak sah. Nah, dan boleh juga melangsungkan, memindahkan, mengganti wakafnya kepada wakaf lainnya, nah, yang sesuai dengan syariat. Dan ini yang lebih baik atau yang lebih berhati-hati. Naam. Barakallahu fikum. Qala wa mizanu syuruti mutlaqa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi timbangan terhadap syarat-syarat ini secara mutlak yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin berlaku pada mereka syarat-syarat yang mereka tetapkan. Illa syartun harrama halalan au ahalla harama, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Rawahu ahlu sunan an Auf ibni Malik. Naam, barakallahu fikum. Naam, disebutkan di catatan kaki. Hadis lengkapnya, as-sulhu jaisun bainal muslimin ila sulhan harrama halalan au ahla haraman. As-sulh, perjanjian, adalah boleh terjadi di antara kaum muslimin. Illa sulhan, nah, kecuali sulh, perjanjian harrama halalan, yang mengharamkan yang halal, au ahalla haraman, atau yang menghalalkan yang haram. Wal muslimun ala syurutihim, dan kaum muslimin berlaku pada mereka syarat-syarat yang mereka tetapkan. Illa syarton harrama halalan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, au ahalla haraman, atau yang menghalalkan yang haram. Nah, barakallahu fikum. Dan asal hadis ini ada di Sahihain. Nah, yaitu sabda Rasulullah SAW, man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Nah, barang siapa yang mensyaratkan syarat yang syarat tersebut tidak pada kitabullah, tidak sesuai dengan kitabullah, maka syarat tersebut batil meskipun ada 100 syarat. Nah, barakallahu fikum. Yaitu cerita tentang kisah Barirah. Nah, ketika hendak ada yang membeli atau menjual, kemudian mensyaratkan walaknya tetap untuk mereka. Barakallahu fikum, kita lanjutkan. Qala wa kadzalika nikahu syurutuhu wa arkanuhu wal muhallil wa muhallilu minhu. Walladzi la yahillu wa talaqu wa raj'atu wa jami'ul muta'alliqatil ahkamil muta'alliqati bih. Labuda an taqa'a ala wajhil masyru' fa illam taqa' fa hiya mardudah. Demikian juga dalam perkara pernikahan, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, muhalil min, yang menghalalkan, waladzi la yahil, dan yang tidak bisa menghalalkan, yang tidak halal, wa talak, dan talak, perceraian, wa raja'ah, dan rujuk, wa jami'ul muta'aliqatil ahkamil muta'aliqati bih, dan semua perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, labuda antaka'a ala wajil masyru', semuanya mesti terjadi berdasarkan yang disyariatkan, mesti terjadi berdasarkan atas syariat, sesuai syariat. Fa'ilam taqa' fahiyya marduda, jika tidak terjadi sesuai syariat, fahiyya mardudatun, maka hal itu menjadi tertolak. Nah, barakallahu fikum. Di sini juga masih bicara tentang wa kadzalika nikahu syurutuhu, syarat-syarat. Naam. Dan seterusnya. Naam, di sana ada istilah syurutun nikah dan asyurut fi nikah. Ada perbedaan antara syurutun nikah dan asyurut fi nikah. Kalau syurutun nikah, syarat-syarat pernikahan, naam, maka itu suatu hal perkara yang telah kita ketahui bersama. Naam. Yang mana tidak sah pernikahan melainkan harus terpenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, apa aja syaratnya? 4, yaitu adanya kejelasan dua pasangan, ada kejelasan siapa yang akan menikah atau dinikahkan dan yang dinikahkan. Demikian juga adanya wali bagi si wanita, juga ridho kedua pasangan, juga adanya pemberitahuan atau saksi. Nah, saksi termasuk di dalamnya adalah pemberitahuan, i'lan. Nah, itu disebut dengan syurutun nikah, syarat-syarat pernikahan. Adapun asyurut fi nikah, persyaratan dalam pernikahan, nah, maka ini tidak menjadi keabsahan dalam pernikahan, namun berlaku padanya konsekuensi. Berlaku padanya konsekuensi. Nah, atau sebelum itu perlu diketahui bahwa syarat 6 terbagi menjadi dua. Syarat syar'i, ya syartun syar'iyun, syarat syar'i, kedua, yang kedua syartun ju'li, yang kedua adalah syarat yang dia itu berupa penetapan. Namun penetapannya dari dua pihak yang mengadakan akad. Nah, yang pertama syarat syar'i, seperti syarat untuk syarat sholat, diantaranya adalah berwudu. Nah, atau syarat kepemilikan untuk jual beli. Jual beli dinyatakan sah kalau terpenuhi syarat barang yang dijual miliknya dia milik, dimiliki atau milik orang yang menjual, atau adanya kepemilikan, bukan menjual barang atau milik orang lain. Nah, termasuk tadi yang disebutkan syarat-syarat dalam pernikahan yang empat tadi dan seterusnya. Nah, kemudian di sana ada juga syartun ju'li, syarat ju'li, yang syarat ini berasal dari dua belah pihak yang mengadakan perjanjian, mengadakan akad. Nah, barakallahu fikum. Dan yang dimaksud di sini, yang dimaksud disebutan dan juga syarat-syarat orang yang wakaf, syarat-syarat dalam pernikahan dan seterusnya adalah syartun ju'li, syarat dalam, syarat yang bersifat ju'li, yang wad'i, yang dia itu diadakan oleh pihak, salah satu pihak atau dua belah pihak yang mengadakan akad. Nah, yang syarat ini, syarat ju'li ini juga terbagi menjadi dua. Yang syarat tersebut, syarat yang isi syaratnya adalah bagian daripada kandungan dari akad itu sendiri. Nah, bagian daripada konsekuensi atau kandungan dari akad. Maka syarat ini tidak berbahaya ketika tidak disebutkan. Ketika tidak disebutkan, tidak disyaratkan dan seterusnya, maka tidak menjadi suatu hal yang berbahaya. Artinya tidak mengapa, boleh-boleh saja tidak disebutkan. Nah, seperti apa? Seperti misalkan ada seorang yang melakukan jual beli dan mensyaratkan, saya beli barangmu dengan syarat barang tersebut setelah saya beli jadi milik saya, bukan milikmu lagi. Nah, ini syarat yang sudah termasuk dalam akad, konsekuensi dalam akad itu sendiri. Ketika seorang itu membeli barang, ya otomatis terjadi perpindahan hak milik, ya, perpindahan hak milik kepada yang tadinya milik penjual berubah menjadi milik pembeli. Ketika enggak disyaratkan, seorang itu membeli barang, saya beli barangmu, kemudian dibayar, barang diserahkan, maka itu sudah menjadi milik pembeli meskipun tanpa ada persyaratan. Ini yang disebut dengan syarat, yang syarat tersebut sudah bagian kandungan daripada akad sehingga tidak perlu dipersyaratkan. 6. Barakallahu fikum. Dan ini terjadi dalam hadis cerita tentang Barirah, budak yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika pemiliknya menjual, mensyaratkan walaknya nanti tetap milik saya, meskipun Barirah dijual, dibeli oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka disampaikan kepada Rasulullah SAW berita ini. Maka Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang disebutkan tadi. Nah, kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'atu syartin. Setiap syarat yang tidak ada pada kitabullah, maka syarat tersebut adalah batil meskipun ada 100 syarat. Nah, kenapa? Karena dalam jual beli itu terjadi perpindahan pemilikan. seorang membeli budak, maka otomatis walak dari budak tersebut berpindah kepada si pembeli. Nah, apa walak di situ? Yaitu ketika sang budak contohnya meninggal dan dia memiliki harta, tidak ada pewaris, maka yang mewarisi si majikannya, itu diantara bentuk walaknya. Nah, barakallahu fikum. Artinya bentuk syarat yang pertama dari syarat ju'li adalah syarat yang sebetulnya tidak perlu disyaratkan, karena itu bagian daripada kandungan, kandungan dari akad. Seperti juga syarat yang ditetapkan dalam pernikahan yang termasuk dalam kandungan, yaitu apa? Seperti seorang berkata, saya mau menikahimu dengan syarat engkau mau tidur bersamaku. Nah, dan seterusnya ya. Itu tidak perlu disyaratkan. Kalau si wanita itu sudah jadi istri sang laki-laki tersebut yang menikahinya, maka sudah satu hal yang halal baginya untuk tidur bareng. Nah, tanpa perlu disyaratkan. Nah, itu syarat yang ju'li yang masuk dalam bagian daripada akad, kandungan dari akad. Nah, yang kedua, yang syarat ini, syarat yang kedua ini bukan bagian kandungan dari akad. Nah, maka di situ terjadilah persyaratan yang syarat tersebut bisa sah kalau sesuai dengan syariat, tidak sah kalau menyelisihi syariat. Nah, di sini yang maksud dari penulis ketika berkata wa kadzalika nikahu syurutuhu, demikian juga dalam perkara pernikahan syarat-syaratnya, yaitu apa? Syarat-syarat syurut fi nikah, yang syurut tersebut harus sesuai dengan syariat atau tidak menyelisihi syariat. Nah, yang mana syarat ini dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Yang paling sering dalam pernikahan yang memberi syarat adalah si wanita yang paling sering. Dia mensyaratkan kalau saya dinikahi, maka saya mensyaratkan begini begitu. Contohnya misalkan dengan syarat saya tidak dibawa keluar dari rumah orang tua, saya tetap tinggal bersama orang tua, dalam arti tidak mau pindah ke kampung halaman si suami. Nah, maksud dibawa keluar maksudnya pindah rumah. Kemudian sang suami atau calon suami menyetujui syarat tersebut, maka sah enggak syarat ini? Sah, tidak bertentangan dengan syariat syarat ini. Nah, bagaimana kita tahu tidak bertentangan dengan syariat? Nah, kita pelajari dobitnya. Apa dobit syarat itu sah atau tidak menyelisih syariat? Nah, barakallahu fikum. Dobitnya syarat dianggap sah, yaitu ketika syarat yang ditetapkan tidak menyelisihi maksud dari akad. Ketika syarat ditetapkan tidak menyelisihi maksud dari akad. Seperti apa? Yang menyelisihi maksud seperti menjual barang dengan mensyaratkan barang saya beli namun kepemilikan milikmu, penjual mengatakan kepemilikan tetap punyaku, kamu punya hak untuk memakai saja. Nah, itu berarti syarat ini bertentangan dengan maksud. Itu maksud dari jual beli, perpindahan hak milik tidak tercapai di situ. Atau menikah, pernikahan mensyaratkan saya mau dinikahi olehmu dengan syarat engkau enggak boleh tidur bareng, atau dengan syarat begini begitu, yang perkara tersebut sudah menjadi lazimnya orang menikah. Gitu ya. Nah, maka ini yang dimaksud dengan menyelisihi syariat. Dengan syarat engkau tidak boleh berduaan denganku di kamar atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Juga yang kedua, kalau syarat tersebut bertentangan dengan maksud syariat. Kalau tadi bertentangan dengan maksud akad. Nah, yang kedua bertentangan dengan maksud dari syariat. Yang ketiga, kalau syarat tersebut mengandung penghalalan terhadap perkara yang haram atau pengharaman terhadap perkara yang halal. Nah, itu garis besar syarat dinyatakan sah. Nah, kemungkinan pada kaidah yang akan datang, masih beberapa kaidah lagi, ada kaidah yang menyebutkan al-muslimun ala syurutihim. Gitu ya. Nah, insyaallah akan dibahas ulang di situ. Nah, kita kembali tadi ke bacaan. Nah, tadi disebutkan syurutun nikah dan asyurut fi nikah, syarat pernikahan dan juga syarat-syarat persyaratan pada pernikahan. Nah, persyaratan pada pernikahan dan syurutun nikah, setelah kita ketahui tadi secara garis besar pembukaan tentang mukaddimah tentang syarat terbagi menjadi dua. Nah, maka di sini kita ketahui bahwa syurutun nikah, syarat nikah berasal dari syariat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, adapun syurut fi nikah, persyaratan pada pernikahan, maka yang menetapkan adalah salah satu pihak atau kedua belah pihak yang mengadakan akad pernikahan. Naam. Kemudian syarat pernikahan berakibat pada keabsahan pernikahan. Yang empat syarat itu harus terpenuhi. Kalau enggak terpenuhi, pernikahan tidak sah. Adapun persyaratan dalam pernikahan, maka tidak berakibat pada keabsahan pernikahan, namun berakibat pada konsekuensinya. Nah, seperti misalkan sang wanita mensyaratkan, saya mau menikah denganmu dengan syarat tidak pindah rumah, tetap tinggal di rumah orang tuanya. Kemudian ternyata setelah menikah di kemudian hari, beberapa tahun kemudian, sang suami bikin rumah menginginkan agar sang istri pindah dari rumah orang tuanya. Nah, maka di sini, nah, ketika sang suami memaksa, apakah batal pernikahannya? Pernikahannya tetap sah, namun berlaku konsekuensi. Sang suami tadi menyelisihi syarat, yang tadinya menyetujui syarat, yaitu tetap tinggal di rumah sang orang tua istri, namun memaksanya untuk tinggal di rumah yang dibangunnya. Nah, di situ pernikahan tetap sah, namun berlaku konsekuensi. Apa konsekuensinya? Sang istri boleh menggugat untuk pisah tanpa mengembalikan mahar. Nah, gugatan istri untuk pisah disebut khulu. Namun khulu ini dengan mengembalikan mahar. Kalau ini gugatan pisah tanpa mengembalikan mahar. Kenapa? Karena kesalahan suami yang tidak memenuhi persyaratan. Karena kesalahan suami yaitu apa? Tidak memenuhi syarat yang telah disetujui sebelumnya. Maka sang istri boleh menggugat untuk pisah tanpa mengembalikan mahar. Nah, gitu ya. Itu konsekuensinya. Kemudian juga syarat dalam pernikahan, syurutun nikah, nah, tidak bisa digugurkan meskipun dengan keridhaan kedua belah pihak. Adapun syarat syurut fi nikah yang ditetapkan oleh salah satu pihak tadi, bisa gugur dengan keridhaan. Nah, misalkan sang suami tadi melanggar janjinya, tetap mengajak istri untuk keluar dari rumah orang tuanya. Sang istri ridho, enggak mempermasalahkan, ridho dengan apa yang dulu disyaratkan, tidak dijalankan, tidak berlaku konsekuensinya, maka enggak masalah, pindah dari rumah orang tuanya untuk tinggal di rumah sang suami. Pernikahan tetap sah, nah, dengan keridhaan sang istri tadi, tidak ada masalah, tidak perlu ada gugatan dan lain sebagainya. Syahidnya apa? Ketika syarat tadi dilanggar oleh sang suami, pernikahan tetap sah, nah, dan istri punya hak untuk menggugurkan, untuk rela dan lapang terhadap apa yang dilanggar dari syarat yang dilanggar oleh sang suami tadi. Naam. Barakallahu fikum. Qala qala mu'alif rahimahullah. Labuda an taqa'a ala wajhil masyru' fa in lam taqa' fa hiya marduda. Syarat tersebut mesti terjadi sesuai syariat. Jika tidak terjadi sesuai syariat, maka syarat tersebut ditolak. Naam. Qala wa kadzalikal aymanu wa nuzur la yahliful abdu illa billah. Demikian juga dalam perkara iman dan nazar, sumpah. Naam. Dan nazar, la yahliful abdu illa billah. Sang hamba tidaklah bersumpah melainkan dengan nama Allah. Aw bi sifatin min sifatihi, atau dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Naam, bersumpah dengan nama Allah seperti billahi tallahi. Naam. Bersumpah dengan wallahi billahi tallahi, itu bersumpah dengan nama Allah, ya. Wallahi tallahi billahi. Bersumpah dengan sifat dari sifat-sifat Allah seperti mengucapkan warrahman warrahim wasami. Naam. Dan yang semisalnya au ismin min asma'ihi, atau nama dari nama-nama Allah. Naam, afan yang tadi ismin min asma'ihi seperti warrahman warrahim wasami. Naam. Kalau sifat bisifat min sifatihi, naam, di sini ulama merinci sifat tersebut bukan sifat khobariyah mahdho. Naam, seperti apa sifat khobariyah mahdho? Yaitu seperti sifat yad bagi Allah, atau ain mata, yad tangan, atau qadam telapak kaki, atau sak betis. Naam. Ini sifat-sifat khobariyah mahdho, tidak boleh disebut dalam sumpah. Kecuali satu sifat yang boleh dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau di kitab ini, kitab syarah Qawaidul wa Usulul Jami'ah, yaitu sifat wajah, al-wajh, boleh disebut dalam sumpah. Boleh seorang mengatakan biwajhillahi wa wajhillahi. Naam. Karena sifat ini, sifat wajh, naam, termasuk dari sifat yang mengabarkan zat Allah SWT. Allah SWT berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu syai'in halikun ila wajha. Naam. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang bolehnya, yang menyebutkan tentang wajah Allah SWT. Naam. Qala rahimahutaala, Waman nadzara. Naam, ini dari hadis, ya. Qala Rasulullah SAW, waman nadzara an yuti Allah falyuti'hu, waman nadzara an ya'si Allah falyaksihi. Barang siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah, maka taatilah. Dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat padanya. Qala wa kadzalikal hinthu fil aiman. Demikian juga dalam perkara melanggar sumpah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad SAW, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyatil ladzi huwa khair wal yukaffir an yamini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah ala yamin, nah, barang siapa yang bersumpah karena yamin, sumpah yamin, fara'a ghairaha khairan minha. Sumpah yamin yaitu seorang bersumpah terhadap perkara tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perkara. Sumpah yamin, ya. Naam. Untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perkara. Itu yamin, halafa ala yamin. Seperti bersumpah, demi Allah saya tidak akan memasuki rumahmu, misalkan bilang kepada saudaranya atau saudarinya, selama engkau hidup misalkan. Atau dengan yang semisalnya. Qala fara'a ghairaha khairan minha. Barang siapa yang bersumpah yamin lalu dia melihat selainnya lebih baik darinya. Nah, seperti tadi, bersumpah untuk tidak akan memasuki rumah saudaranya. Namun setelah itu memandang yang terbaik baginya, yang maslahat adalah harus memasuki rumah tersebut. Berarti ini menunjukkan fara'a khairaha khairam minha, memandang perkara lain yang bertentangan dengan sumpahnya itu lebih baik. Nah, apa yang dilakukan? Falyati alladhi huwa khair, maka datangilah yang lebih baik tersebut. Maksudnya, maka langgarlah sumpahnya. Dilanggar sumpahnya, yang tadinya bersumpah tidak ingin masuk ke rumah saudaranya, kemudian masuk ke rumah saudaranya. Wal yukaffir an yamini, dan dia berbuat kafarah terhadap sumpahnya, melakukan kafarah terhadap apa yang disumpahkannya. Nah, apa kafarahnya? Kafarahnya yaitu kafaratul yamin, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberikan mereka pakaian, atau membebaskan budak mukminah, membebaskan budak yang beriman. Kalau tiga hal ini tidak dilakukan, tidak bisa dilakukan, tidak mampu melakukannya, maka puasa selama 3 hari. 6. Qala wal qada'u wal bayyinatu wa tawabi'ihima. Wal qada'u wal bayyinatu wa tawabi'uhuma jami'uha marbutatun bisyar'i. Dan juga dalam perkara qada', keputusan, dan juga bayyinat, bukti-bukti. Nah, al-qadha, putusan hakim, bayyinat, bukti-bukti dalam perkara yang berkaitan dengan qadha, itu hak kehakiman. Wa tawabi'uhuma, dan juga apa yang menjadi konsekuensi keduanya. Jami'uha marbutatun bisyar'i, semuanya terikat dengan syariat, yaitu semuanya harus sesuai dengan syariat. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Demi Allah, mereka tidaklah beriman, yaitu tidak, mereka hakikatnya tidak beriman, atau tidak beriman, "hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum," sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus keputusan, "fi ma syajara bainahum," terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Fuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadhait. Lalu mereka tidak mendapatkan pada diri-diri mereka keberatan terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Wa qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih terhadap suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik, yang demikian itu lebih utama, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Naam. Qala balil fiqhu min awalihi ila akhirihi la yakhruju an hadzal asl, an hadzal aslil muhit. Bahkan fikih dari awal sampai akhirnya tidak keluar dari asal yang meliputi ini, yaitu dari dua perkara pokok yang kita baca tadi, kaidah yang kita baca itu kaidah kelima. Fainal ahkam ma'khudatun minal usulil arba'ah. Karena hukum-hukum itu terambil dari empat perkara pokok. Minal usulil arba'ah, dari perkara pokok yang empat. Karena hukum-hukum terambil dari perkara pokok yang empat. Apa itu? Al-kitabu wa sunnah. Al-kitab dan sunnah. Wahumal aslu. Yang keduanya adalah asal. Wal ijma' mustanadun ilaihima. Dan juga ijma', yang ijma' ini bustanad, bersandar pada keduanya, itu bersandar pada Alkitab dan As-Sunnah. Wal qiyasu, dan juga qiyas, mustanbatun minhuma, yang terambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, selesai dari kaidah yang kelima. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan memasuki kaidah keenam. Enam yaitu at-taklifu wa huwal buluq wal aqlu. Tentang taklif mukallaf. Mukallaf itu apa? Huwal buluq wal aqlu, balig dan berakal. Mukallaf itu balig dan berakal. Artinya seorang itu terkenai kewajiban ketika dia itu balig dan memiliki akal. Nah, wasyartu li wujubil ibadat. Syartun li wujubil ibadat. Yang mana taklif itu menjadi syarat pada wajibnya ibadah. Wa tamyizu syartun li sihhatiha, dan tamyiz menjadi syarat untuk keabsahan ibadah. Nah, tamyiz menjadi syarat untuk keabsahan ibadah. Mumayyiz. Mumayyiz belum tentu orang yang mumayyiz belum tentu balig. Belum tentu balig, nanti akan disebutkan pada pertemuan mendatang tentang apa itu tamyiz. Nah, beliau kalau enggak salah menguatkan pendapat atau berpendapat tentang ma'rifatu syar minal khair, mengerti yang jelek dan yang bagus. Seorang itu kalau sudah mengerti yang baik dan yang buruk, itu tamyiz. Pendapat ulama yang lain, tamyiz berkaitan dengan usia, yaitu 7 tahun atau 10 tahun. Nah, itu nanti pada pembahasan berikut ya. Wa tamyiz syartun lisihhatiha, dan tamyiz menjadi syarat bagi keabsahannya ilal haj wal umrah, kecuali dalam perkara haji dan umrah. Fayasihani mimman lam yumayyiz. Keduanya sah dari orang yang tidak tamyiz. Wa istaratu ma'a dzalika ar-rusyd litasarrufat, dan juga disyaratkan juga syarat yang lain meskipun tamyiz, yaitu ar-rusyd. Ar-rusyd yaitu apa? Husnul tasarruf. Ar-rusyd itu baik dalam melakukan muamalah. Ar-rusyd litasarrufat, yaitu baik bagus dalam melakukan tasarruf, melakukan aktivitas muamalah. Wal milku li tabaruat, dan kepemilikan disyaratkan adanya kepemilikan untuk perkara yang berkaitan dengan tabaruat, menderma. Nah, itu ya kaidah yang akan kita bahas pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon diingatkan untuk diperbaiki pada pertemuan mendatang. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.